فإذا فارقاه نسب إلى الطول ونسب هو صلى الله عليه وسلم إلى الربعة ويقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله في الربعة. Silakan artinya. Artinya adalah setengah daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pendiriannya itu bahwasanya tiada ada ia panjang yang terlebih nyata dan tiada ia pendek yang sangat berulang-ulang. Maksudnya Nabi kita pengawak beliau tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, pertengahan. Orang kalau tinggi sangat, yalah susah nak masuk bahuma. Kalau pendek sangat, susah nak capai benda yang tinggi sikit. Jadi yang bagus tu orang tu adalah pertengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu endek. Kau endek, endek. Artinya orang tu rendah. Tapi kalau memasuk di bawah kolong rumah, orang yang pendek suka. Dia tersangkut. Orang yang tinggi sangkut. Terus. Tetapi ada ia dibangsakan kepada Rab'ah, yakni pertengahan. Tiada panjang dan tiada pendek apabila ia berjalan sendirinya. Dan adalah serta yang demikian itu, tiada ada seorang manusia yang panjang pendiriannya, yang bersama dengan dia, melainkan adalah Rasulullah SAW terlebih tinggi daripada orang itu. Yang pelik dia pula, Nabi kita kan pertengahan. Bila orang kata si Anu tu dia tinggi sungguh lah, 2 meter lebih tinggi dia. Bila dia berjalan dengan Nabi SAW, Nabi tinggi pada dia apa? Orang kata dia tinggi badan, tapi bila Nabi kita berjalan dengan dia, Nabi kita tinggi lagi pada dia. Artinya hebat kan? Badan Nabi ini macam fleksibel, macam ada apa spring, boleh tinggi lagi pada dia. Itu dia bila berjalan bersama. Bila berpisah pula, Nabi kita pertengahan, dia tuh tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Dan terkadang mengelilingi dua orang laki-laki yang panjang, kedua-duanya itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah SAW, maka terlebih tinggi ia daripada dua orang laki-laki yang tinggi itu. Ada dua orang tinggi dua-dua. Nabi kita pertengahan. Bila yang berdua berjalan dengan Nabi, Nabi kita tinggi pada dia lagi kedua-duanya. Luar biasa. Terus. Maka apabila menceraikan kedua-duanya itu akan Rasulullah SAW, nescaya dibangsakan akan kedua-duanya itu kepada panjang, dan dibangsakan Rasulullah SAW itu Rab'ah, yakni pertengahan. Bila berpisah, yang berdua itu tinggi, yang Nabi kita pertengahan. Ajaib sekali. Jangan cakap telefon bersama. Baik, terus. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebajikan itu sekalian yang di dalam Rab'ah, yaitu yakni dalam orang yang pertengahan. Yang bagus itu tengahan lah. Bukanlah yang tinggi, tapi yang pertengahan. Terus. Wa'amma lawmuhu faqad kana azharul lawm, walam yakun billah ahadan, ولا بالشديد البياض والأزهر هو الأبيض أبيض ناصع ناصع الذي لا تشوه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان. Artinya adab dan adabun warna jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ia itu sesungguhnya adalah ia azharul lawmi, yakni putih yang semata-mata hilang gemilang cahayanya itu. Jadi warna Nabi itu putih, kecuali tempat yang terkena cahaya matahari, itu sedikit kemerah-merahan. Kalau badan dia putih lah, kan sini kena matahari sedikit, jadi macam ada sedikit merah begitu. Nah ya, terus? Tiada ada sangat merah dan tiada sangat putih. Ya, kalau merah sangat macam Itali pula, orang Itali dia merah kan. Nah, kalau putih pula, putih pucat, tak elok juga. macam orang apa? Putih pucat. Tapi dia putih sedikit ada merah. Kelihatan berseri. Terus. Dan maka azharul launi seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, huwal abyadun nasi'un ladhi la tashubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwan. Yaitu putih yang khalis, yang tidak dicampuri akan dia oleh kuning, dan tidak mencampuri akan dia oleh merah, dan tidak mencampuri akan dia suatu daripada segala warna yang lain. Wa na'atahu Abu Talib faqala wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi imanu yatama hismatun lil arami. Artinya, dan menyebutkan akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bapa saudaranya Abu Talib, maka ia berkata dengan katanya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi imalul yatama ismatun lil arami. Yani, dan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu putihnya sangat elok, diminta turun hujan dengan berkat mukanya itu. Imalul yatama yakni menolong anak yatim, ismatun lil arami yakni memelihara segala perempuan yang tiada baginya suami, yang kematian suami atau yang bercerai. Artinya Nabi kita mengongkos kepada banyak janda-janda. وَنَعَتَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مُشَرَّبٌ بِالْحُمَرَةِ فَقَالُوا إِنَّمَا كَانَ الْمُشَرَّبُ مِنْهُ بِالْحُمَرَ مَا ظَهَرَ لِلشَّمْسِ وَالْرِيَاحِ كَالْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَالْأَزْهَرُ الصَّافِي عَنْ الْحُمَرَةِ مَا تَحْتَ الثِّيَابِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Artinya, dan menyatakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh setengah sahabat bahwasanya warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih yang bercampur dengan merah. Maka berkata mereka itu, hanya saja adalah putih yang bercampur dengan merah itu yaitu warna tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir bagi matahari dan angin seperti mukanya dan lehernya. Adapun putih yang khalis, yang jernih, yang tidak bercampur dengan merah itu daripada anggota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di bawah pakaiannya, yang kena matahari sedikit ke merah-merahan. Adapun yang dalam pakaian itu putih saja. Putih, tak ada campuran kuning dan tak ada campuran merah. Baik, itu warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu misalnya orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi Rasulullah, dia tengok Rasulullah hitam macam kelinga, kan? Hitam macam orang negro. Sedangkan dalam mimpi dia berkata, kesini, aku adalah Rasulullah. Atau ada orang berbicara, silakan kamu berjabat tangan dengan Rasulullah. Tengok Nabi hitam macam orang negro. Betulkah itu Rasulullah? Berbeza dengan apa? Sifat yang disebutkan dalam kita. Nabi sepatutnya putih, sedikit ke merah-merah. Tapi aku kata inilah Rasulullah, kamu bersalam dengannya. Macam orang Habsyah, macam orang negro, orang Afrika. Nabi kita sudah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, pasti itu aku yang sebenarnya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Syaitan tak mungkin menjelma atas rupa aku. Kalau atas rupa Syekh Abdul Qadir Jilani boleh jadi lagi. Atas Syekh siapa-siapa boleh jadi lagi. Tapi syaitan tak boleh menjelma dalam bentuk rupa Rasulullah SAW. Berarti yang hitam itu siapa? Siapa? Sedangkan dia berkata, akulah Rasulullah. Bolehkah syaitan menyerupai Rasulullah? Tak boleh. Benar itu Rasulullah. Cuma sebenarnya dia bukan hitam. Orang yang bermimpi ini pakai spek mata hitam. Paham? Nabi kita putih, tapi dia yang pakai spek mata ini hitam. Oh, nampak hitam. Bukan Rasulullah itu yang hitam, tapi mata dia yang berpenyakit. Wastafrighi dam'a min 'aynin qadim tala'at min al-maharim wal zam'im yatannadami maulaya salli wa sallim da'iman abada 'ala habibika khairul khalqin. Habiskanlah air matamu yang berdarah, yang penuh kenyang dengan maksiat. Menangislah di hadapan Tuhan, meminta ampun daripada dosa-dosa. Jadi yang salah bukan rupa Rasulullah. Rasul tetap dalam rupanya yang sebenarnya. Mata orang yang mimpi itu berkarat dengan dosa. Dia yang punya spek mata hitam. Padahal itu betul Rasul. Jadi matamu terlalu kenyang dengan manusia. Duk tengok WhatsApp, duk tengok Facebook, duk tengok berapa jam satu hari, tengok benda-benda yang ada. Matanya kenyang dengan manusia. Itu yang dia tak nampak Rasulullah SAW. Bukan itu, benar itu Rasulullah, tapi yang salah matanya. Macam orang sakit lah, kasih minum air sirap yang manis, merah. Orang semua minum, oh manis, sedap, sejuk. Bagi si sakit itu, minum. Kenapa? Pahit. Pahit ke air itu? Tidak. Tapi karena dia sakit, maka air yang manis terasa pahit. Bukan airnya yang pahit. Mulutnya yang pahit. Mulutnya yang gak sehat. Matanya yang gak sehat. Karena itu dia melihat Rasulullah dalam bentuknya yang tidak baik. Itu satu teguran. Matamu penuh dengan, kenyang dengan mausir. Tobatlah. Baik, seterusnya. Wakana Arabu. Wakana Arabu sallallahu alaihi wasallam. Fi wajhihi kalbu'i atyabu minal miskil adfar. Artinya, dan adalah tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada mukanya itu seperti mutiara, baunya itu lebih harum daripada kasturi yang sangat harum bau. Berpeluh Nabi kita, berpeluhan mengalir peluh seperti mutiara, biji-biji peluh, dan bau peluh itu lebih harum daripada minyak kasturi, minyak harum yang terbaik sekali. Peluhnya bau harum. Ini mencabar dunia semua. Adakah presiden mana, agung mana, raja mana yang bau peluhnya harum? Ada? Ada tak di dunia? Takkan ada. Kecuali hanya Rasulullah. Nabi kita pernah tidur di rumah seorang sahabat siang-siang hari. Hari panas. Nabi kita tidur. Daripada dagu Nabi kita tes. Kenapa berpeluh panas? Dalam ruangan itu keciuman bau wangi semerbak. Sahabat Nabi pun ambil piring, letak di bawah dagu Rasulullah. Jadi tak banyak nih, kata sahabat tuh, aku coba bandingkan bau peluh Rasulullah dengan bau minyak wangi kasturi yang hebat, lebih harum peluh Rasulullah lagi daripada minyak harum. Adakah manusia begitu? Belum pernah kita dengar ada manusia, walau artis sekalipun yang cantik-cantik, tetap peluh dia membusuk. Walau presiden terkaya tetap peluhnya bau busuk, bau yang harum hanya bau badan Rasulullah SAW. Nabi kita kalau dia duduk di kursi macam saya duduk nih mengajar nabi sejam duduk 5-6 hari kursi ini harum, masih harum lagi baru. Itu 5 hari yang lalu dia duduk sini, sekarang masih bau harum lagi. Kita pakai minyak wangi banyak sapu di badan sebelum turun daripada rumah sampai turun ke masjid, tak ada bau lagi, habis minyak harum. Kita beli minyak wangi satu botol besar 10 ringgit, mau bagus satu botol besar 10 ringgit, ya beli yang mahal, yang aus, yang miskin, satu botol kecil 500 rial. Puas tuh ya, memang kita sabun di badan sampai besok masih harum lagi. Beli yang 10 ringgit satu botol besar, campurannya banyak gitu, minyak kosong aja semua. Jadi badan baginda Rasul berbau semula jadi, dan Nabi kita pun suka pakai minyak wangi. Sudahlah badannya harum, tambah lagi minyak harum, minyak wangi. Sudahlah gak harum, cendana hebat sekali. Badannya harum ditambahkan dengan apa, minyak harum, suka daripada dia. Masya Allah. Ini akhlaknya Rasulullah, ini badannya Rasulullah. Tak ada orang yang sama dengan. Terus. Wa amma sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana rajul sya'ri hasan laysa bisqati walal ja'il qatati wa kana idza mashaqahu yafi ka'annahu habqur rabbi. Artinya, dan adapun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya adalah ia rajul sya'ri, yakni ikal rambutnya. Ikal rambut, bukan keriting. Ikal ini dia berombak sedikit, bila ada sikat rambut kelihatan macam. Kalau keriting ini dia macam spring, ya. Macam orang negro. Orang negro ini rambut dia macam spring. Kalau kita tarik, dia panjang. Lepas dia, ini balik. Macam spring kita tarik panjang. Lepas balik, dia si Thailand juga. Masuk kutu dalam tu, you know. Jadi rambut Nabi kita ikal. Ikal itu berombak. Bukan keriting yang pusing-pusing-pusing itu, bukan. Dan terus? Dan sangat baik. Dia ada sangat kujur, yaitu tegak dan keras. Kujur. Dan kujur apa? Tegak. Rambut dia macam bulu landak. Kalau pakai kopiah yang ada lubang-lubang itu dimasuk celah-celah kopiah. Kenapa rambut dia? Karena kujur. Kujur itu tajam-tajam. Adakah orang rambut macam itu? Yang bagus itu yang tadi tidak terlalu keriting, sehingga seperti spring. Dan tidak juga kujur. Lurus-lurus-lurus begitu. Menembus kopiah, menembus kain, tailok juga. Tapi dia pertengahan, ikat, berombak. Dia bukan keriting yang bula-bula-bula. Terus. Dan tiada sangat keriting. Dan apabila dia menyisir akan dia dengan sisir, maka datanglah dia seolah-olah terjadi pasir, yaitu berombak. Berombak. Jadi sikat rambut kelihatan rambutnya berombak. Kalau yang kujur itu kan kelihatan seperti bulu landak. Tapi dia adalah tikal, ya, seperti perjalin pasir, seperti berombak. Terus. Waqila kana sya'ruhu yadribu manqibah wa aqtharu riwayati annahu kana ila shahmati uzunah wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'in takharuju kullu udhrin min baini ghadiratain wa rubbama ja'ala sya'ruhu 'ala udhunayhi fatabatu sawalifuhu yatalallam. Artinya, dan berkata setengah sahabat adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencecah akan dua paruhnya. Artinya, kadang-kadang rambut Nabi itu panjang mencecah kedua bahu dia. Panjang sampai kepada dua bahu. Tapi terurus, rambut itu harum. Ini panjang, ada kutu, ada apa? Tak terurus jangan. Silakan mau panjang rambut memang bagus. Orang yang tahan. Kalau saya tak tahan nanti panas kepala. Nanti lain-lain. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, semua sunnah Nabi sudah aku amalkan. Kecuali rambut panjang, aku gak bisa. Kenapa? Karena panas. Orang semua ada yang tahan, gak apa-apa. Ya. Jadi sama mencecah bau. Dia kan ada sedikit ikal, sedikit macam keriting. Cuma tidak ada terlampau keriting. Sampai kepada bau dia. Itu bawahnya. Di mukanya sampai kepada apa yang panggil? Cuping telinga. Cuping telinga yang lembut. Yang sejuk ya, kita pegang. Sejuk kan? Itu yang syahmatul izunai. Ya, terus. Dan beberapa riwayatnya terlebih kuat bahwa adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ujung dua telinganya. Ujung dua telinga, ya. Yang dibawa dan terkadang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rambutnya itu empat bahagian. Dibelah empat. Kan Nabi kita menyikat rambut dia, ya. Rambut saya enggak ada rambut ini. Jadi kadang-kadang Nabi kita menyikat rambutnya ke belakang. Terus ke belakang. Kadang-kadang disikat kiri kanan, di tengah berbelah. Ke sini, yang ini ke sini. Maka muncul telinga di celah-celah rambut, maka rambutnya menjadi empat bagian. Bagian depan satu, belakang satu, sini satu. Nampak telinganya di celah-celah. Kemudian itu. Dia panjang rambut. Terbagi empat. Itu ikut dia sikat rambut macam mana? Kadang dia suka ke belakang, terserah. Ataupun dia ke kiri, kanan, di tengah seperti berbelah. Nah, itu pun perlu juga kalau kita ada punya rambut yang sesuai, mau dipanjangkan supaya mengikuti sunnah Nabi yang demikian. Silakan, tidak jadi masalah. Terus. Tiap-tiap telinganya itu keluar dari antara dua bahan daripada rambutnya itu dan terkadang menjadikan ia akan rambutnya atas kedua-dua telinganya. Maka nyata segala pihak rambut yang di atasnya itu berkilang-kilang cahaya. Kadang-kadang dia ini dia apa? Simpulkan rambutnya. Dia punya apa? Dia apa? Bukan dia galung. Dia apa? Rambut itu diikat. Ikat sebelah sini, ikat sebelah sini, empat. Empat dia punya ikatan, kelihatan kan? Kelihatan dia punya telinga di celah-celah empat ikatan rambutnya. Wa kana syaibuhu fil ra'si wal lihiyati sab'asyra, ma zada 'ala dhalik. Artinya, dan adalah uban di dalam rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam janggutnya itu 17 rambut jua. Tiada lebih atas yang demikian itu. Ya. Rambut Nabi dan janggut Nabi beruban. Cuma bukan seperti saya. Saya ini putih habis semua. Itu boleh dibilang jumlah rambut yang telah putih cuma 17 helai. Ya. Mungkin sini 4, sini 4. Sini empat, sini lima. Ya kan? 17 helai saja. Itu dihitung oleh para sahabat. Bahwa jumlah rambut Nabi yang ada uban hanya berapa? 17 helai saja. Bahkan sahabat tahu jumlah gigi Rasulullah SAW. Kamu berapa jumlah gigi kamu? Tahu? Kamu pernah bilang kan? Pasti. Suluh saya melihat. Gigi saya 1, 2, 3, 4. Gigi Nabi, sahabat tahu bilangannya. yang kita gigi kita sendiri tak tahu. Kan waktu perang Uhud patah gigi siri yang depan dua, kan gigi siri yang depan itu ada dua, itu namanya saninya. Kemudian yang dua di sini itu namanya taring, nah, kan? Itu namanya rubahiyah. Jadi gigi depan yang dua itu patah, yang ini sebelah pun patah, kena lontaran batu. Sahabat itu kira gigi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. وفي رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مات وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. Artinya, dan pada riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan tiada pada kepalanya dan janggutnya itu 20 rambut yang putih. Tak sampai 20. Itulah tadi berapa? 17. Ada yang mengatakan 18 atau 19. Tapi tak sampai berapa? 20 helai yang rambutnya putih. Yang lain semuanya adalah hitam. Umur Nabi kita 63 tahun. Saya umur 61, udah putih semua. Tapi kalau kita ada janggut ataupun rambut putih, itu pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jangan dibenci. Terima ciptaan Allah. Kalau kita dikasihnya putih, itu pemberi syafaat. Tengok saja di dunia. Kalau algojo, tahu algojo? Yang tukang pukul orang resmi, yang tukang sebat, yang memancong leher orang yang jahat, yang potong tangan orang yang mencuri, itu dipanggil algojo, orang yang bertugas. Kalau seorang algojo dia marah kepada orang yang memukul, yang dia pukul ini anak muda yang masih umur 30-an, masih ganteng orangnya, tau ganteng, masih mantap orangnya, badan berhebat. Jadi algojo kalau mau pukul, pang dia balik begitu kan. Gak apa-apa, ini anak muda lagi. Tapi kalau orang tua seperti saya, dia mau pukul, kesian orang tua ini. Janggut dia pun dah putih, dia mau pukul, pang tadi. Kenapa? Kesian orang tua. Jadi orang kalau ada uban di janggutnya, di kepalanya, Allah Ta'ala malu menyiksanya pada hari kiamat. Kesiannya orang tua, ya kan? Nah, itu pemberi syafaat. Jadi jangan dibenci kalau kamu ada uban di kepala ataupun uban di janggut. Setengah orang tuh dia suruh orang yang cabut-cabut dia punya apa itu ubannya, jangan. Itu nurul mukmin, cahaya orang yang beriman, pemberi syafaat kepadanya. Kalau takdirnya kena, kena pukul pun, malaikat kata pelan-pelan sudah lah. Kesian orang tua. Seperti algojo tadi, marah mau pukul. Oh, kata kesian orang tua. Pelan-pelan. Tapi kalau ada orang, pang, dia pergi kuat-kuat. Ya kan? Ini orang ini masih tegap badannya. Kan? Pukul kuat-kuat. Tapi orang tua, kesian. Dia pun buat seluruh. Allah Ta'ala lebih kasih daripada algojo kepada kita. Jangan dibenci kalau rambut ataupun janggut kita sudah mulai putih. Tapi janggut yang putih tidak boleh dicat dengan yang hitam. Dia boleh dicat pakai inai. Apa inai itu? Kamu tahu inai? Nah, warnanya menjadi perang. Perang merah-merah sedikit. Perang. Itu boleh. Kecuali dalam peperangan. Waktu berperang, orang tua boleh cat rambut dengan hitam. Supaya bila musuh meneropong, oh ini semua anak muda semua nih. Semua rambut kita hitam, janggut kita hitam. Ini gagah-gagah orangnya. Kalau diteropong, pada putih ini orang tua, sebentar aja nanti kita habiskan. Nah, kan jadi itu dalam peperangan ada strategi dibolehkan. Baik. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa anwarah lam yasifhu wasifun illa shabahahu bil qamari lailatal badr. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia, dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia. Maksud bercahaya itu bukan bercahaya macam lampu, kelihatan cerah, kelihatan manis. Orang negro yang hitam itu kalau disuka gembira, kelihatan kegembiraan di muka dia. Padahal dia hitam, tapi kelihatan dia gembira di muka, di muka dia. Kan sama demikian. Jadi Nabi SAW, muka Nabi itu sangat mulia, sangat cerah, sangat cantik, sehingga diumpamakan cerah seperti matahari ataupun seperti bulan. Yang dalam maulid, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi semua orang yang melihat wajah Nabi kita menyerupakannya seperti bulan purnama. Jadi anta syamsun, anta bulan, bukan bercahaya berapi wajah bulan, tidak. Maksudnya muka beliau itu manis kelihatannya. Terus, dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu, melainkan menyerupakan ia akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan bulan purnama 14 hari. Ya, bulan purnama berapa? 14. Terus wa kana yuridahu wa ghadabahu wa ghadabuhu fi wajhihi isafar isafari basharati basharati wa kanu yaquluna wa kama wasafahu sahibuhu abu Abu Bakr radhiyallahu anhu haythu yaqul aminun mustafa lil khair yad'u qadaw il badri zayalahu salam. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat redanya, yakni sukanya dan marahnya itu pada mukanya, karena kulit muka Nabi itu sangat nipis, putih nipis, kelihatan bila disuka, kelihatan bila dia marah. Kalau dia suka, manis sungguh muka dia. Kalau dia marah, kelihatan merah padam di muka dia, karena kulitnya adalah nipis. Jadi orang boleh faham. Sekarang Nabi kita lagi seronok, pas awak tengok muka pun ceria, seronok. Sekarang Nabi kita susah hati, tengok muka pun, nah ini muka dia susah hati. Yang maksudnya dapat dilihat marahnya ataupun ridhanya melalui roman muka dia, kulit muka dia. Terus, karena sangat hening mukanya, yakni suci kulit mukanya itu, dan adalah beberapa sahabatnya berkata mereka itu, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekira-kira berkata ia dengan katanya, aminul mustafa lil khair yad'u, yakni kami ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipercayai dan yang dipilih menyeru bagi berbuat kebajikan. Ka daw il badri zayalahu zalamu, yakni adalah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bulan purnama 14 hari yang menghilangkan ia akan segala yang kelam. Ya. Benda yang cerah di tempat yang hitam kelihatan. Ya. Orang kalau kulit dia putih, pakai baju hitam, manis kelihatan. Kenapa? Kulitnya yang putih bersama dengan bajunya yang hitam itu akan kelihatan manis. Karena sesuatu yang putih berdampingan dengan sesuatu yang hitam. Ataupun misalnya bajunya bersangatan merah, orangnya putih, bangkit dia punya manis kulit dia itu. Kan begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi kita pakai baju hitam, Nabi kita pakai baju yang merah, kelihatan manis sangat kulit dia itu di celah-celah warna yang demikian. Tapi kalau orangnya sudah hitam, pakai baju hitam, minum kopi lagi pula, kerja bubuh tahu pula, itu cukup empat-empat hitam, enggak kelihatan apa-apa sudah. Kecuali giginya saja yang putih, yang lain semuanya udah hitam, ya kan? Tapi bila orang itu putih, pakai baju hitam, oh manis dia punya putih dia tuh, karena gelapnya cahaya hitam ataupun gelapnya cahaya merah kelihatan bersih kulitnya. Orang kalau putih pakai baju putih tidak begitu bersih, tak begitu nampak sangat keputihannya, kecantikannya. Orang yang putih itu pakai warna yang merah, warna yang cerah, baru kelihatan dia punya manis, dia punya kulit. Nah begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda pakai baju yang berwarna merah, yang berwarna hitam, kelihatan sangat bangkit, manis, dia punya warna kulit. Terus. Wa yamshil huwaina bi ghairi tabakhatul wal huwa wal huwaina taqarrubul khutab. Artinya, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dengan huwaina, yakni dengan perlahan-lahan, dengan tiada berlenggang. Dan makna huwaina itu, yaitu hampir langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah itu hampir, bukan apa, langkah itu apa dipanggil terlalu panjang. Tapi melangkah sedikit, sedikit, sedikit. Tapi pasti, melangkah jauh-jauh, kadang-kadang. Boleh jadi rebah, terus tekan sikit, sikit, sikit. Dan takarubul masyi, langkah dia tu kecil. Macam kucing lah, kucing lah dia, langkah dia kecil. Macam badan dia pun kecil. Ha, ada langkah, tapi dia kerap, banyak. Jadi tidak langkah seperti kuda, kuda dia loncat. Langkah dia panjang. Tapi langkah dari kita adalah pendek-pendek langkah. Ataupun diumpamakan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Kalau kita turun tangga, bagaimana kita? Ya, mau tak mau kan, tak ada langkah dua sekali begitu. Langkah satu, satu. Dan mata kemana? Kalau kita turun tangga, mata kemana? Mata lihat bukit. Pong, jatuh dia. Mana boleh. Orang kalau turun tangga, mata kemana? Ke tempat kaki dia, ke bawah, tinggi. Jangan lagi turun tangga, mata ke sana kemari. Nanti rebah, jatuh. Maksudnya dari kita berjalan dengan cara yang tawadhu, yaitu memandang ke arah bawah. Terus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ana ashbahu an-nasi bi adam sallallahu alaihi wasallam wa kana abi ibrahim ashbaha an-nasi bi khalqan wa khulqan. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam alaihi salam, dan adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihi salam itu terlebih daripada segala manusia menyerupai ia dengan aku pada kejadiannya dan pada perangainya. Aku lebih dekat dengan rupa Nabi Adam. Nabi Ibrahim lebih dekat dengan rupa. Kenapa Allah begitu dekat dengan rumah Adam? Artinya original lah. Original kemanusiaannya. Tanpa dicampuri oleh perbezaan bangsa, perbezaan hawa, perbezaan. Kan orang tinggal di pegunungan, lain warna kulit, berarti yang tepi pantai. Lain warna kulit, orang yang tinggal di pulau, ataupun. Kan itu pengaruh-pengaruh. Nah, saya seperti rupa Nabi Adam. Artinya asal, original. Original rupa Nabi Adam itu adalah dekat dengan rupa Nabi Adam. Dan kita ini di surga semua, bentuk size badan kita seperti size Nabi Adam. Tahu Nabi Adam berapa punya size? Tinggi dia sekitar 90 kaki. 29 meter. Ini ke atas baru berapa nih? 15 meter nggak ada. Ada nggak 15? Dua kali itu tingginya. Itu dua kali tempat itu tinggi. Lebar dadanya 3 meter setengah. Ini 1 meter, kurang sedikit. Tiga kali dia lebar dada dia. Sesuailah ketinggiannya. Kalau tinggi begitu badannya begini, ya jadi apa itu kan? Tak baik kan? Jadi tingginya 29 meter. Lebar badan 3 meter. Tiga kali ini. Satu, dua, tiga. Mau makan berapa tawa? Bisa. Orang di surga makan banyak mana? Silakan. Karena apa? Badannya besar. Kalau satu kawah, baru sudut sini aja, belum lagi yang sebelah sini. Kan begitu. Badan besar-besar orang dalam surga. Puas dia makan. Mau makan apa? Segala-galanya. Kalau sekarang ini badan kecil, jadi kecil sekali badan. Makan satu pinggannya udah habis. Tapi orang surga makan berapa kawah mau makan. Makanlah itu. Kenikmatan dalam surga. Nabi kita bersabda, aku orang yang dekat rupanya dengan Nabi Adam. Artinya, aku adalah orang yang rupa manusia yang original. Kita kadang-kadang sekali melihat tahu, ini rupa orang Semenanjung. Ini rupa orang Sabah. Mukanya bulat-bulat orang Sabah. Ya? Semenanjungnya agak panjang. Bukanlah panjang benar, tapi ada sedikit kelihatan beza. Kadang mendengar dia bicara dan tiga mata tahu dah, ini orang sini, ini orang sana. Begitu kan? Nah, jadi aku kata Rasul, orang yang paling dekat dengan Nabi Adam. Bukan di segi size, di segi rupa. Rupa Nabi original. Terus Nabi Ibrahim, orang yang paling dekat rupanya dengan aku. Terus. Wa kana yaqul inna li 'inda rabbi 'ashratu asma'. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wa ana al-'aqib alladhi laysa ba'di ahad wa ana al-hajir alladhi yahshuru Allahu al-'ibad 'ala qadamayya وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى فقيت الناس جميعا وأنا قثم قال أبو البهتر البهتري والقثم الكامل الجامع أتينا dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya bagiku di sisi Tuhanku 10 nama. Aku Muhammad dan aku Ahmad. Boleh gua nambah. Aku Muhammad itu nama Nabi yang pertama. Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Dan aku Ahmad. Ahmad itu nama Nabi dalam kitab Taurat dan Injil. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Nama Nabi kita dalam Taurat Ahmad, dalam Injil pun Ahmad, nama dalam Islam Muhammad. Jadi Ahmad kah, Muhammad kah, semacam. Dan Abu Al-Mahi, itu ketiga, yakni yang menghapuskan ia dengan labu akan segala kufur. Dan aku yang bernama Al-Aqib, yakni yang tiada kemudian daripada aku seorang daripada Nabi. Aku Al-Aqib, penyudah. Maksud penyudah itu penyudah segala Nabi dan Rasul. Lepas aku tak ada Rasul, aku terakhir. Terus. Dan aku yang bernama Al-Hashir, Hashir, yakni yang menghimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada padang mahsyar, pada hari kiamat, akan segala hambanya atas tapak kakiku. Dan aku yang bernama Rasulul Rahmah, dan Rasulul Taubah, dan Rasulul Malahim, dan Al-Mukaffa, yakni aku belakangkan akan segala manusia sekaliannya. Dan aku yang bernama Qutsam, Qutsam, Qutsam, kata Abu Al-Qurtubi. Dan makna Qutsam itu ialah Al-Kamil Al-Jami', yakni yang sempurna lagi menghimpunkan akan segala sifat kamalat, yakni segala kepujian. Itu bahasa Arab kan, Qutsam. Artinya Qutsam itu orang yang lengkap semuanya, pada ciptaan badannya, pada akhlak dan budi pekertinya. Al-Kamil Al-Jami'. Terus pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12, pada menyatakan segala mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan alamat yang menunjukkan atas benarnya. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai satu sokongan Allah kepada mereka. Itu namanya mukjizat. Jadi bila terbit daripada seorang rasul, namanya mukjizat. Bila terbit daripada seorang yang alim, benda itu luar biasa, mencari adat, maka namanya mauna. Bila terbit daripada seorang waliullah, maka namanya karamat. Bila terbit daripada seorang yang kafir, itu namanya sihir. Dia boleh buat satu benda yang luar biasa rupa-rupa. Dia orang sihir, orang yang tak ada iman, itu bagaimana dia sihir? Dia boleh cipta daripada ini jadi ular misalnya. Siapa dia itu? Dia itu orang yang fasik. Bagaimana itu sihir? Tapi kalau daripada seorang yang wali, itu namanya satu karamah. Pada orang yang alim, ulama, itu satu ma'unah. Kalau daripada seorang rasul, itu namanya mu'jizah. Daripada seorang nabi, itu namanya irhasah. Irhas dengan mu'jizah. Hampir-hampir. Mu'jizat itu menjawab cabaran, dicabar. Seorang Nabi dicabar, maka dia pun dibantu dengan mu'jizat oleh Allah. Contoh, Nabi kita dakwah orang Badui masuk Islam. Maukah kamu aku ajak masuk Islam? Badui fikir, dia tengok kiri kanan. Boleh tak engkau bagi pokok kayu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Boleh, kata dia. Kalau dia mengucap, engkau masuk Islam, benar. Nanti kau boleh tiba, dia ucap, kamu tak jadi. Boleh, dia kata. Tapi kita panggil, pokok, mari sini. Pokok pun berat-berat, tercabut. Tercabut, dia mari duduk dekat dengan Rasulullah. Sampai dengan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Pokok cakap. Itu kamu ketawa? Dia kata asyhadu an la. Kan menjawab cabaran. Cabaran daripada Arab Badui. Satu kali pernah juga Arab Badui, pokok tak ada, kita ajar masuk Islam. Saya nampak biawak. Boleh tak biawak mengucap dua kali asyhadah? Boleh kata dia. Kalau dia mengucap, kamu masuk Islam tak? Boleh. Sini biawak, kamu sini. Dia dekat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Fasih dia bercakap. Sikit pun tak ada talakku, tak ada tak ada asyhadu an la ilaha. Ah, kamu jangan ada pun kata asyhadu. Macam-macam ni. Itu namanya mukjizat menjawab cabaran. Kalau wali-waliullah itu namanya satu karamah yang luar biasa. Pernah satu hari Syekh Abdul Qadir Jilani kan wali dicabar oleh orang Kristen yang miskin, badannya kotor, dia berniaga minyak. Niaga minyak ni malum saja lah, minyak kena baju dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jilani pakai kuda yang hebat. Dia kata, Syekh, singgah dulu, saya mau tanya. Apa? Kamu tanya apa? Kan datukmu, itu Nabi Muhammad SAW bercakap, dunia ni syurga bagi orang yang kafir, neraka bagi orang yang beriman. Datuk kamu ni bohonglah. Kamu pakai baju yang bagus-bagus, pakai kuda yang Mercedes kalau kita pakai. Saya ni pakai Nimes, basikal saja jual minyak. Datuk mau cakap dunia syurga bagi orang kafir, neraka bagi orang Islam. Neraka apa kamu pakai baju elok ini bagus? Saya belum dengan minyak apa semua ini. Kan dia dicabar oleh siapa? Si Yahudi atau Nasr. Baik, sini dia kata, kamu tengok dalam baju saya ini. Kamu tengok apa? Kalau kamu tengok tak nampak lah. Cuma ni cerita dia tu. Kalau kamu tengok nampak ketiak saya. Dia kata, ni siapa kalau jelah ni? Suruh Yahudi tu tengok. Tengok apa dah? Apa tu? Hebat lah. Dia tengok Syekh Abdul Qadir Jilani sedang berada dalam kenikmatan syurga nanti pada hari kiamat. Dengan makanan, dengan bidadari, dengan itu, dengan ini. Itu syurga saya. Nah, dibanding dengan pakaian saya hari ini, saya kira dalam neraka lah. Ya, walaupun pakaian saya elok-elok hari ini. Kuda saya pun elok-elok. Tapi dibanding dengan itu nanti hari kiamat, saya berada dalam neraka. Kamu tengok sebelah kiri, buka baju dia. Dia tengok dia disiksa dalam api neraka. Dia kata, walaupun engkau belum dengan minyak hari ini baju engkau macam ini kira syurga lah banding dengan yang itu nanti kamu akan masuk di dalam. Dia boleh tunjukkan neraka di bawah ketiak dia. Siapa kan dia nanti? Itu namanya karamah. Benda yang luar biasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyalahi adat, tapi daripada orang yang waliullah, waktu bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sihir dia boleh buat juga. Dia sihir orang tu mati, potong jantung orang dengan cara ilmu sihir. Ataupun yang kemarin kita cerita yang Nabi kita disihir, yang rambut Nabi dipintal dengan apa tertentu, ditaruh dalam satu telaga buruk, itu ini, sehingga Nabi kita rasa pening kepala dan sebagainya. Itu dibuat oleh siapa? Oleh dukun-dukun yang Masya Allah, mana ada sembahyang Islam bunda. Tapi boleh terjadi hal-hal yang luar biasa. Itu namanya sihir. Jadi mukjizat terbit daripada seorang rasul sebagai menjawab cabaran. Macam Nabi Musa dicabar oleh tukang-tukang sihir. Mereka lemparkan tongkat, lemparkan tali, apa-apa semua. Semua jadi ular. Nabi Musa pun takut. Nabi Musa pun takut mula-mula. Karena semua jadi ular. Ada tali besar ni, jadi ular besar ni. Ada pokok nyok besar ni. Besar tu jadi ular. Takut Nabi Musa. Setelah itu Allah suruh Nabi Musa melemparkan dia punya apa? Tongkat. Ini tongkat ni tuan macam kepala ular gitu. Tapi yang ni tak boleh jadi ular. Saja kebetulan dia punya ni, ni macam mulut dia, ni mata dia kan. Ada sikit-sikit lah serupa tapi bukan dia lah. Nah, Musa lempar tongkat dia, jadi ular besar. Seekor lembu diisap saja oleh ular Nabi Musa, masuk dalam perut dia. Masuk. Tak payah kunyah apa-apa. Bagaimana ularnya besar tak? Kalau ular besar macam deram saja, yang itu kena makan dulu. Ya kan? Ini besar lembu, diisap, masuk dalam perut terus. Mungkin 10 kaki dia punya muka, apa, mulut dia. Ular Nabi Musa. Itu yang dia sihir semua tadi, tali-tali itu. Ditelan semua, habis licin. Mana ada lagi? Tali yang jadi habis semua. Tidak habis. Cuma tuan dia yang dia tak makan. Kan kalah mereka. Itu namanya mukjizat. Luar biasa. Jadi mukjizat itu satu sesuatu yang menyalahi adat yang biasa berlaku, tapi benar. Itu sebagai bantuan Allah kepada para kekasihnya. Kalau Rasul dikatakan mukjizat, kalau Nabi dikatakan irhas, kalau Wali dikatakan apa, karamah, kalau ulama dikatakan bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu berlaku sampai hari kiamat. Boleh terjadi. Baik. Fasal yang ke-12 fi bayani mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi dallati ala sidqihi. Ini suatu fasal yang menyatakan segala mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alamat yang menunjukkan atas benarnya. Ya. Supaya Nabi kita jangan didustakan. Terus berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu sallallahu alaihi wasallam wa asra ila sama'i akhbarihi al-mushtamilah ala ma nuqil anhu alima anna al-awbalin wal-akhirin ya'jizuna an amthaliha wa anna thalika la yutasawwaru illa an yakun من الوحي والتنزيل وكان جلف الأعرابي يرى وجهه الكريم ويقول والله ما هذا وجه كذا فذو البصيرة يكفي ذلك دلالة على صدقه ونبوته ونحن نورد بعد ما ظهر على يده من خلق العادات. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya barang siapa hadir melihat akan segala kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perangainya dan segala mukjizatnya dan mendengar ia kepada barang yang dinakal daripadanya itu, nescaya mengetahui ia akan bahwa orang yang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu, dan yang demikian itu tiada tasyabbuh, yaitu dirupakan pada akal melainkan bahwa adalah ia daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan daripada apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasita, yaitu perantaraan Jibril alaihi salam, dan adalah orang yang kurang-kurang akalnya daripada orang Arab Badui melihat ia akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan berkata, demi Allah, bukan muka ini muka orang yang dusta. Maka orang yang mempunyai basyirah, yaitu mata hati yang berakal, itu memadai yang demikian itu akan dia sebagai dalil yang menunjukkan atas benar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal yang diutus menjadi rasul. Dan kami Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala akan datangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang menyalahi segala adat. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dibantu oleh Allah dengan berbagai-bagai mukjizat. Di mana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada mukjizat siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nabi-nabi yang lain ada mukjizat, tapi mukjizat Nabi kita lebih hebat lagi di segi kualitinya daripada mukjizat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada batu, maka terpencar di sana 12 apa? Mata air. Hebat kan? Dia pukul batu, terbit 12 mata air. Nabi kita tak ada pun, tapi Nabi kita diberikan yang lebih hebat dari itu lagi, yaitu air mengalir di jari jemari Rasulullah, macam kepala pipa, ya, mengalir keluar air. Nah, sahabat tinggal berwudu lagi, nak minum, nak berlam bekas, nak simpan semua. Kalau batu di celah batu terbit air itu biasa. Ini di jari manusia, daripada mana sumber itu masuk badan Nabi kan? Itu lebih hebat lagi daripada batu yang dipukul yang menerbitkan mata air. Itu kan di celah batu. Ada kemungkinan daripada atas sana air itu kan, dan segala-gala-gala ada kemungkinan. Tapi di badan, ini masuk melalui pipe mana? Wah, ini kan luar biasanya. Begitu. Artinya, walaupun Nabi yang lain diberikan mukjizat, Nabi kita Muhammad mukjizatnya lebih lagi daripada itu. Macam tongkat Nabi Musa diberikan mukjizat yang banyak-banyak lah, tapi selesai. Mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang tak habis-habis, seperti Al-Quran kehebatannya. Orang yang bukan Arab macam kita pandai baca Quran. Khas pula orang Melayu, orang Malaysia, dia baca Quran macam tu Arab. Karena itu majlis tilawah antara bangsa dibuat di mana tiap tahun? Dibuat di Kuala Lumpur. Saudi pun tahun dibuat di Mekah. Pasal lidah orang Melayu bila dibaca Quran sedap, luar biasa. Dia baca Quran macam tu Arab baca Quran. Arab pula tanya, ni kari-kari kita, bila kari kita baca diberhenti kena gaya, mula balik pun kena gaya. Kata pandai engkau. Dia tanya pada kari tu, hang faham dah yang kau baca? Kata tak faham, lagi digeleng kepala. Kamu tak faham tapi baca boleh berhenti tempat yang patut berhenti, nak ambil balik pun kena. Geleng pala tu orang. Yang kita duduk dengar kasid Sudai, Suraib, itu orang-orang pilihan kari-kari. Kita ni semua di kampung-kampung, orang pandai baca Quran. Ya kan? Baca maulid. Kan sedap-sedap suara orang kita semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lembut suara, elok. Saya biasa ikut maulid di dia nak tergelap. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca macam mana, aduh, kita nak tergelap. Lidah kita semua tadi baik, boleh baca macam Arab. Mungkin orang Cina pula dia mau hidung pula. Ya Nabi salam malaika, kan itu. Yang sedap ni suara orang. Allah bagi keistimewaan. Itu Quran. Jadi, mukjizat. Orang bukan Arab boleh baca Quran macam orang Arab. Suara sedap. Dan bukan takak nak dibuat di Malaysia. Johan-Johan pun orang-orang kita sini Arab kalah. Itu mukjizat hebatnya Quran, boleh dibaca oleh orang yang bukan Arab dengan cara kaidah bahasa Arab. Kan kita mengaji tajwid, gunnah, bila gunnah, yani idgham, yani iqlab, yani ikhfa. Kita mengaji pandai. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Baik. Kembali saya. Kita teruskan bacaan tadi. Terus dan فَمِنْهَا أَنَّهُ إِنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرِ بِمَكَّةَ لَمَّا سَأَلَسْهُ قُرَيْشٌ ذَلِكَ. Jadi orang Quraisy, kami tak percaya dengan kau wahai Muhammad, sehingga kau belahkan bulan, bulan purnama. Nabi kita panggil bulan sini, terbelah dua lah kamu, sebelah ke sana, sebelah ke sini. Itu benar-benar terjadi. Quran berbicara. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan sudah terbelah dua. Itu benar-benar terjadi. Siapa yang ada pada malam itu kita tak ada lagi dah. Yang ada pada malam itu dia boleh tengoklah bulan benar-benar terbelah atas permintaan orang Quraisy. Cabaran mereka. Terus وأطعم النفار الكثير من الطعام اليسير في منزل جابر رضي الله عنه وفي منزل أبي طلحة رضي الله عنه وفي يوم خندق ومرة. Itu di antara mukjizat Rasulullah memperbanyak makanan yang sedikit. Kan waktu perang Khandaq tahun kelima daripada Hijrah, masa itu kaum muslimin terpaksa mengorek parit yang luas pada beberapa kawasan di Madinah. Nah, bagi halang orang musyrikin menyerang Madinah. Atas idea Salman Al-Farisi yang datang dari Iran, yang dia masuk Islam. Dikatakan kalau kita dikepung, kita buat parit. Orang Arab pun tak tahu kita parit. Itu mau parit, ini dia nak kambus kita semua sini ke? Tapi masa korek parit itu, umat Islam dalam keadaan kebuluran. Makanan tak cukup. Duit tak cukup. Pada sahabat dalam perut diikat dengan kain, ada batu di perut. Nabi kita dua biji batu, sahabat sebiji. Ya. Mana Nabi kita lapar lagi pada sahabat. Si Jabir Abu Talha, tengok, kata sampai 3-4 hari tak makan ni, kerja keras, kerja teruk. Jabir pun balik ke rumah lah. Adalah anak kambing, bukan kambing besar sangat, anak kambing. Dia sembelih, soal pembunuhnya buat putih. Nak jamulah Rasulullah dengan 5-6 orang. Jabir pun bisiklah ke Rasulullah. Nanti lepas dengan zuhur, silalah buatlah ajak 5-6 orang, kita makan di rumah saya lah, kata Jabir. Lepas itu, Jabir dah balik. Lepas kita, pengumuman. Semua ni nak lepas minyak zuhur dijemput ke rumah Jabir. La ilaha Jabir kata. Sila faham ke? Aku cakap tadi. Aku cakap, ada anak kambing saja kecil. Ajaklah di mana orang. Makan nasi di rumah aku. Nabi kita istirahat orang kerja ketuk pula. Mencangkuk itu lapar lah. Ni semua-semua orang Jabir ajak makan nasi rumah dia. Jabir kata sudah. Persiapan kita banyak mana. Baik. Nabi kita sengaja buat kejutan. Nabi kita yang pertama sampai ke rumah Jabir. Berkhidmat. Jabir mana periuk kamu? Buat sini. Mana putih kamu? Buat sini. Nabi kita tolong ke. Sudah semua peserta ratusan orang. Tapi persiapan itu 5 orang ya. Jadi, wahai Jabir, engkau bagi masuk 10 orang dulu dalam rumah kau. Ini jamu mereka. Yang lain nunggu. Keluar 10, masuk lagi 10. Sampai 100 lebih. Makanannya banyak tu lah juga. Habis dah semua yang bekerja. Yang tak makan lagi Nabi kita dengan keluarga Jabir. Mari kita makan. Makan-makan, baki macam itu juga banyaknya. Masya Allah. Tak sikit pun berkurang. Itu mukjizat Rasulullah. Memperbanyak apa? Makanan. Kondisi memang makanan itu jadi banyak. Berkat Rasulullah. Itu mukjizat. Karena masa itu kekurangan duit, kekurangan makanan. Tapi kita minta kepada Allah supaya diberikan rezeki kepada kita. Satu ketika pula sekumpulan tentara kehabisan air di padang pasir. Padang pasir kalau habis air jangan main-main. Di Kundasang hari itu ada 2 hari kita air tak ada. Kamu pergi ke Lohan yang daripada Betulian. Pondok Betulian pergi kemana ke Lohan sana ada air. Ini baru di negeri Sabah yang sering hujan, yang banyak air. Padang pasir kalau tak ada air jangan main-main. Tak ada tu, tak ada sungguh-sungguh. Setitik pun tak ada. Kita tak ada air pun, ada sungai mengalir kan, tapi kotorlah air, tapi ada lah air. Di padang pasir kalau tak ada air, tak ada lah. Kemana mau cari air? Cuma ada air lebih kurang 1 cawan. Tentera ada 1.500. Kalau 1 orang 1 gelas, 1 orang 1 gelas, ini 1 kota ada 24 ya di sini. Kampung bapak, palapan lain. Kalau yang botol kecil itu 24. Tuh 1 kota, perlu berapa kota? Sehingga cukup 1.500 orang. Allah Allah. Tapi kita pun masukkan air sini, baca Bismillah ya Tuhan. Tuang tak berhenti, tak berhenti, itu keluar saja. Tak berhenti, tak habis-habis. Siapa tuang-tuang semua, semua nak mandi, nak wudu, nak pamit. Itu namanya mukjizat. Air yang sedikit menjadi banyak. Sama juga dengan peristiwa Isra dan mukjizat juga itu. Antara selepas tengah malam dan sebelum subuh. Berapa jam? 3 jam aku lebih kurang. Nabi kita pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke Al-Mustawa. Sampai kepada Ka'bah Qausaini atau Adna. Balik pula. Malam itu juga. Sebelum subuh dah sampai balik. Itu mukjizat, kejadian yang luar biasa. Sampai ada orang Quraisy berkata, Muhammad, apa yang kau cakap sebelum ini rasanya kami boleh terima lah. Tapi cerita malah tadi mengagut sungguh-sungguh. Apa yang kamu cerita sebelum ini kami disuruh berbakti kepada ibu bapa, boleh. Ya, tinggalkan sembah patu, maksudnya boleh. Suruh berbuat baik kepada anak yatim, ini. Rasanya yang engkau sebut sebelum inilah, kalau kami nak percaya ada ruangan dalam otak. Tapi cerita tadi malam, tak payah, tak masuk. Engkau berjalan lagi ke sana, naik ke langit, turun, balik pula. Malam tadi juga, seluruh-seluruh sudah sampai. Pelik engkau ni. Geleng palam. Kalau yang dulu kami bolehkan percaya, tapi yang tadi malam tak payah. Masa kita nak sip dalam kota, dia tolak, kata memori dah penuh. Tak boleh sip. Sikit pun tak boleh sip. Dia tolak. Kan kejadian itu luar biasa. Itu namanya mu'jizat. Tapi ada seorang pandai dia tanya. Dia tanya, wahai Muhammad, kalau betul tadi malam kamu pergi ke Masjidil Aqsa, kalau betul tadi malam, saya nak tanya, berapa jumlah tiang masjid itu? Dan berapa jumlah jendela dia, tingkap dia? Berapa jumlah pintu dia? Nabi kita masuk masjid, buat akhirnya tiang berapa, buat akhirnya pintu berapa? Masuk, Allahu Akbar, bayanglah. Tapi soalan ini kalau tak dijawab, Pembohong ini orang. Dia kata dia pergi. Dia tak tahu jumlah tiang, jumlah pintu orang. Ini kalau adik-adik orang tanya, ngaji tak ke pondok madrasah? Nurul Yasin pergi ngaji. Berapa jumlah tingkap? Mana aku nak kira tingkap? Aku nak kira kitab sudah lah. Mengaji. Berapa jumlah tingkapnya? Kalau tiang boleh kira 4 kan? Nah, tapi jumlah tingkapnya 1, 2, 3. Tak kira lah. Tapi kalau soalan ini tak dijawab, engkau bohong, wahai Muhammad. Kadang yang bertanya ini peguam. Peguam ini cekap, padahal dia pandai lah. Nabi kata, aku susah hati lah. Lepas dia tanya. Memang Nabi kata, tak kira jumlah tingkap berapa, jumlah pintu berapa. Dan berapa jauhnya daripada gunung. Takdir lah kalau orang tu pergi ke Kundasang. Daripada kota ini baru dia pertama pergi. Kalau sungguh engkau pergi ke madrasah Nurul Yasin di kampung Kinabalu ni, berapa jauhnya agak-agak daripada gunung Kinabalu? Agaklah. Kalau kata 10 km lebih itu apa? Cakap tak betul. Atau kata 500 meter betul betul? Dia kena cakap apa? Lebih kurang. Nak sampai ke gunung? 8. Lebih kurangnya tu. Kalau kata 100, tak betul lah. Kalau kata 1 kilo pun, tak betul juga. Dia tanya soalannya macam tu. Nabi kita pun pening lah. Dia tanya soalan yang kalau tak dijawab, nanti dia akan kata, engkau Muhammad bohong. Pergi. Padahal Nabi kita benar-benar sudah pergi. Tapi Nabi kita tak suka lah yang tu. Tak hitung lah berapa jumlah apa. Dia berapa jumlah apa. Akhirnya, ini mu'ajizat. Masjidil Aqsa dibawa oleh Jibril ke depan Nabi kita. Nabi kita tengok. Dibawa ke Mekah. Tadi kamu tanya tingkap dia kan? Saya kira 1, 2, 3. Sekian. Kamu tanya pintu dia kan? Sekian. Kamu tanya tiang dia kan? 1, 2, sekian. Kamu tanya berapa jauh daripada gunung? Sekian. Tepi semua kan? Jadi padahal itu namanya mukjizat. Allah membantu nabinya di saat dicabar. Kan dicabar tuh, Nabi kita boleh. Itu contoh-contoh mukjizat luar biasa. Yang ini kalau biasa, kalau hari ini bagi video dia lah, pakai video lah. Kalau sekarang, zaman dulu ada video, ada WhatsApp. Bagi Jibril tangkap WhatsApp dihantar kepada Rasulullah, tak ada. Handphone pun tak ada. Handphone ni berapa hari ya, baru berapa hari ya yang ini boleh WhatsApp ni. Tahun 2000 tak ada lagi pun. Ada dah WhatsApp tahun 2000. Tak ada lagi, baru je. Tapi Nabi kita boleh jawab dan boleh nampak satu. Itu semata-mata namanya mukjizat. Nabi kita naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga sama ke sana. Nabi kita bawa tabung oksigen je dalam nyawa. Sana ada zat apa ni? Apa kita nyawa ni? Oksigen lah. Ada. Atau tak sesak nafas ke dia? Itu semuanya benda yang luar tak mampu dikira dengan akal. Hanya bantuan daripada Allah Ta'ala. Nabi kita naik burak. Burak itu macam saya pandang tu nampak gunung tu. Kan? Bukan ni gunung hadikan awal. Belum. Burak nampak bukit tu. Zup! Sekali langkah sampai ke sini. Sejauh matanya memandang, selangkah dia berkata. Nabi kita pakai tali. Dengan peledah. Tak. Ya, pakai tak? Tak ada sebut. Nabi kita pakai apa? Helmet. Pakai tak? Tak ada. Atau tak jatuh lah. Lajunya tu. Tak apa. Itu mu'ajizah. Supui. Tak terpelanting ke? Itu namanya mu'ajizah. Kejadian yang luar biasa. yang dianugerah oleh Allah kepada Rasulnya atau kepada Nabinya. Bila kepada Rasul namanya mukjizat, kepada Nabi namanya irhasan, kepada ulama namanya karamat. Syekh Abdul Qadir Jailani mau datang daripada Irak ke Kundasang. 2-3 menit sampai dia. Naik jet apa? Tak ada, dia langkah, 2-3 langkah sampai. Bantuan Allah. Itu yang saya kata Gunung Jerai di Kedah. InsyaAllah juga Gunung Kinabalu, dia mari ibadah bantu kita di sini. Ulama-ulama akan dibawa oleh Allah Ta'ala datang ke sini. Karena kalau kita nak lalat, siapkan bangkai. Kalau kita nak semut, siapkan gula. Letak gula, semut akan mari. Buka madrasah, ulama akan datang. Dari mana-mana, insyaAllah. Kita siapkan sarang dia. Dia kan cari lah. Dia kan cari. Orang-orang yang punya penciuman, macam semut lah dia. Bau manis. Hidung dia besar mana? Hidung semut tu besar mana? Yang dia cium gula ada temeria. Yang kita duduk syarat dekat gula tak cium pun. Yang semut ujung-ujung tu. Dia usah lalu buah kapit dan main-main. Jumpa dengan gula. Hidung semut tu besar mana? Ada besar tu hidung semut. Dia pun kecil ya. Tapi hidung dia sensitif. Situ ada gula, aku mesti naik cari. Ya kan? Hidung para ulama dia mencium. Oh, sini ada madrasah. Sini ada kegiatan dakwah. Sini ada kegiatan ilmu. Sini ada orang menghafal Quran. Dia datang. Dia akan cium. Itu, kalau kita nak semut, bawa gula. Kalau kita nak nak lalat, bawa apa namanya? Bangkai. Di Kundasang ni lalat kau saya bangkai. Pasal sayur. Atau orang kata lalat Kundasang ni pakai stoking. Dia pakai stoking bukan macam lalat bangkai. Dia lalat sayur. Tak apa. Pakai stoking cantik. Kan lapik kaki dia. Saya percaya. Baik. Siapa tengok kerja Rasulullah mesti, oh ini benda bantuan daripada Allah. Bukan dengan cara dia, dia manusia. Ini semua bantuan yang datang daripada Allah Ta'ala. Hebat. Terus kita. Wa marratan at'ama 80 min arba' amdali sya'irin wa 'anaq. Wa marratan akthara min 80 rajulan min aqrasi sya'ir hamalaha anasun fi yadi. Tadi makna yang tadi belum habis lagi mungkin. Makna yang miskin. Yang faminha annahu insyaqal qamar. Boleh ulangi artinya? Maka setengah daripada mukjizat. Maka setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahawa itulah baginya bulan pada negeri Makkah ketika meminta akan dia oleh orang Quraisy akan yang demikian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu memberi makan akan orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit. Sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu dan sekali di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu. Dan pada hari menggali khandaq, hari besar, dan sekali 80 orang makan daripada makanan 40 cubak, tepung syair, dan satu anak kambing yang kecil. Dan sekali lebih daripada 80 orang makan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam tangannya. Dan sekali beberapa tentera Nabi SAW memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan Bashir di dalam tangannya. Maka makan sekalian mereka itu hingga kenyang mereka. Mereka itu daripada memakan yang demikian itu. Dan lebih bagi mereka itu yang tiada termakan. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi SAW. Maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi SAW. itu padahal mereka itu sangat dahaga, dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada mangkuk yang kecil, yang kicik daripada bahau, daripada bahau menghamparkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tangannya di dalamnya. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata hatinya, maka yaitu tiada terhenti imannya dengan membenarkan keadaan yang demikian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menumpahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada Nabi Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka meminum daripadanya beberapa ribu tentera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga puas dahaga sekaliannya itu. Artinya mata air itu sudah kering. Nabi kita tumpahkan bekas airnya berwudu. Nabi kita kalau berwudu, airnya itu ditahan. Kalau dia berwudu di perjalanan, air wudunya tak pernah jatuh ke tanah. Para sahabat letak tangan, sapu muka, atau letak serban itu, ambil berkat daripada Rasulullah. Satu hari, waktu di Tabuk, sahabat kehausan. Tabuk ini 700 km daripada Madinah. Waktu perang Tabuk 700 km. Kalau dari Kiki ke Tawau berapa? 400 km. Macam dua kali ganda atau dekat-dekat. Dari Madinah nak sampai ke Tabuk. Perkampungan pun tak ada. R&R lagi tak ada, lebu raya lagi tak ada alam, kampung pun tak ada, pekan apa sekarang tak ada. Allah. Kan orang yang pergi ribuan, patut bawa air banyak mana? Saat beberapa tingkit besar lah kena bawa air, nak wudu. Kalau ada seorang yang was-was, nawa itu, habis air semua kan dia. Ya kan? Nah, itu, Masya Allah. Jumpa mata air yang kering. Tapi kita perlu tumpahkan di situ. Itu cara memancing air. Tumpahkan air wudhu di tempat yang dulu ada air situ, insya Allah akan terbit mata air. Boleh, ada. Ada berkat daripada air wudhu. Sehingga ribuan tentera boleh meminum daripada itu. Yang cerita pakai cawat tadi macam itu, beribu lagi. Itu semuanya mu'ajizat. Dibaca dengan cara adat, ayat tak mungkin. Kering kontak. Terus. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air sembahyangnya di dalam perigi yang kering airnya pada tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1,500 orang hingga puas dan dahaga sekalian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu menyuruh ia akan Sayyidina Umar RA memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit sekira-kira perkumpulannya seperti bekas duduk satu unta. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW, maksudnya tentera dibekalkan dengan kurma berperang, sehari makan cuma sebiji kurma. Sebiji kurma tak dimakan, letak di lidah manis-manis manis. Sehari jalan kaki pula kurma sebiji. Allah, boleh jadi. Kan luar biasa. Kalau kita sih biji tak ada apa-apa, buka puasa 5 biji. Ini sehari makan 9 kurma saja. Itu pun bukan dimakan, diisap. Buat yang gula-gula. Mujizat lah itu. Luar biasa. Terus. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu, yaitu melengkar Nabi SAW dengan segenggam pasir akan beberapa tentera orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat, yaitu firman Allah SWT. Ini dalam perang Badar. Perang Badar kemarin sudah kita cerita bagaimana perang yang sangat menentukan. Seandainya umat Islam kalah dalam Perang Badar, akan titik sejarah Islam sampai di situ saja. Dia tak boleh kemana-mana. Tapi karena menang dalam Perang Badar, menang dan menang dan menang dan menang sampai ke Sabah. Kalau tidak, Islam tak ke Madinah titik akhirnya. Tapi menang. Nah, dalam peperangan Badar, Nabi kita kan jumlah kaum muslimin 313. Musuh 1000 lebih. Nabi kita ambil segenggam pasir. Segenggam. Ini segenggam pasir ini lebih 1000 butir nih. Apa doa yang Nabi kita baca? Yang kita baca dalam Hizibah. Syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Nabi kita lempar ke depan, semua pasir jadi seperti peluru berpandu. Dicari mata orang kafir masuk. Walau jenderal sekalipun mata masuk pasir yang ada tahu. Peribahasa bila mata, bila pasir masuk mata, mesti kena orang lain tolong. Kita nak buang sendiri tak boleh. Jadi, masa berkecamuk tentera, jenderal matanya masuk pasir tengah nampak. Nak lempar kawan musuh, lempar kawan. Nak tempeling musuh, tempeling kawan. Tak jadi ya. Itu doa yang berikut. Syahatil wujud, syahatil wujud, syahatil wujud. Hih, lempar. Itu menjadi tentera. Jadi panah. Bahkan dia masuk, sasarannya mata pula. Pasir kecil pun masuk mata dia, habis lah cerita. Tak boleh. Tak boleh nampak. Itu yang Allah firmankan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Artinya bukan engkau ya Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah Ta'ala yang melontar. Engkau sebenarnya pada hakikatnya bukan melontar. Lontar engkau itu zahir saja, batinnya siapa? Allah yang melontar. Itu yang mengenal kepada musuh-musuh. Terus dan setengah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu menangis batang kurma yang kering yang dibuat oleh Nabi SAW mimbar untuk ia membaca khutbah padanya. Kemudian membuat Nabi SAW mimbar yang lain daripadanya dan ditinggalkan oleh Nabi SAW membaca khutbah padanya. Maka lalu ia menangis dan hingga mendengar akan tangisnya itu oleh segala sahabat Nabi SAW seperti suara unta. Maka memeluk akan dia oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu diamnya. Tadi malam sudah kita sebutkan kan kisahnya. Mula Nabi kita khutbah di atas mimbar yang dibuat daripada perdu, daripada pangkal pokok korma. Di tengah-tengah lebih kurang macam itu. Lepas itu ada seorang tukang mari ke Madinah. Ke tukang ini, apa semua orang boleh jadi tukang? Ke tukang buka aja cantik lah. Kita buka aja heron, kata betul lah, sengek lah. Apalah. Tukang dia buat satu mimbar baru kepada Rasulullah SAW. Dan mimbar baru, mimbar lama letak tepi lah. Mula Nabi kita khutbah pakai mimbar baru, mimbar lama dibenahi. Menangis kedengaran sampai ke ujung masjid. Nyaring dia menangis. Macam onta menangis. Oh. Ujung masjid kedengaran. Dia pula menangis di kecil hati. Dia kata, buli-buli yang baru, yang lama dia tinggal. Bukan istri. Mimbar. Ini buli-buli mimbar yang baru, aku yang lama, aku tak tepi. Dia menangis. Lalu Nabi kita nak khutbah tak sedap lah. Terpaksa Nabi kita turun pada mimbar. Peluk dia. Waduh kurma peluk. Dia menangis. Nabi kita rayu ke dia. Rayu. Maukah engkau menjadi satu pokok kurma nanti dalam surga aku di hari kiamat? Aku akan makan daripada buah engkau. Ditumbuh balik ya. Tapi di mana? Bukan di dunia. Bersama aku dalam surga. di tempat yang teristimewa, situ engkau akan tumbuh. Mau enggak engkau macam itu? Ah, kalau macam itu tak apa. Artinya, aku akan ada lagi bersama dengan engkau. Mau diberhenti. Tidak, dia teriak, dia menangis-menangis itu terganggu. Orang nak dengar khutbah. Nah, itu. Mu'jizat Nabi kita. Pandai merayu kepada apa? Kedua-dua. Ada satu kali Nabi kita dalam perjalanan, nanti pun disebut. Seekor kijang mengadu kepada Rasulullah. Kijang itu didapat oleh para sahabat. Dapat. Jumpa kijang terakhir, diburu-buru dapat. Kepung-kepung dapat. Kijang itu merayu ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Dicakap dengan elok, bukan dicakap dengan bahasa isyarat. Saya ini sebenarnya sudah ditangkap oleh sahabat kamu. Saya ada sembelih, tapi saya ada anak kecil saya di balik bukit nih. Bolehkah Tuhan bagi izin saya nak bagi susu saya yang dalam kantong ini lah kepada anak saya di balik bukit? Saya bagi susu tak balik balik. Dirayu. Kalau engkau benar boleh. Dia pun pergi. Tuhan nak sembelih dia, dia pergi. Dia habiskan dulu susu yang ada di mana di badannya. Bagi pada anak kijang. Di balik bukit sana. Dah habis susu dia. Dia pun cepat-cepat pergi jumpa balik Nabi SAW. Serah dia. Ini aku yang tadi ini. Yang kata, wala sembelih aku silakan. Aku dah susukan anak saya. Luar biasa kan? Nabi kita tolong dia. Yang masuk Islam itu sudah yang mengucap macam tadi kan, biawak pun boleh, kijang pun boleh, pokok kayu pun boleh, batu pun boleh. Batu-batu kadang Nabi kata Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Batu bagi salam ke Rasulullah. Itu termasuk mu'jizat Rasulullah. Terus lagi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahawa mengkhabarkan yang ghaib-ghaib, yaitu mengkhabarkan bahawasanya adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu kena fitnah pada ketika dia jadi khalifah. Maka lalu dibunuh oleh orang akan dia, maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang dikhabarkannya itu, yaitu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu dibunuh orang akan dia. Dan setelah daripada mukjizat Nabi, maksudnya Nabi kita memberitakan kejadian yang akan datang secara pasti. Kalau dukun yang itu agak-agak saja, kalau dia jadi dia senyum lah, tak jadi dia lari. Macam pawang hujan juga, orang nak ceramah nak main bola, dia ada pawang, dia tolak apa namanya ini, kononnya laku, dia tolak hujan. Adalah dia macam tak macam mana kamu jangan hujan di stadium lu nak main bola, lepas main bola atau apa hujan, tapi macam main jangan, ataupun ada kempen apa kan ni, kamu jangan hujan. Kalau tak hujan dia senyum tu lah, sono pasal macam doa dia makbul lah, macam tu lah. Cuba hujan, tak nampak rupa, dia lari lah tu. Saja-saja buat. Kalau macam tu, siapa boleh buat? Saya boleh buat. Kalau dia tak hujan, saya pun senyum, seronok. Kalau hujan, lari. Awal lagi lari malu dengan orang. Ya. Nah, itu pawang biasa. Yang pawang buaya, buaya makannya. Kononnya nak jina, pang dia sambar, selesai masalah. Nah, itu akan tak boleh. Jadi Nabi kita diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya khalifah aku ni yang ketiga nanti akan dibunuh oleh orang begini. Terjadi seperti apa yang disifatkan oleh Rasulullah. Terus dan setelah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu mengkhabarkan dia akan mati Raja Hafsah yang bernama Al-Najasyi. Pada hari matinya itu, maka lalu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat akan jenazahnya itu dengan salat raib di dalam negeri Madinah, padahal mati Al-Najasyi itu di dalam negeri Habsyah. Artinya luar biasa. Masa itu handphone ada dah. WhatsApp ada? Ada. Nabi kita memberitahu hari ini Raja Najasyi yang masuk Islam itu telah meninggal dunia. Sama itu. Kalau sekarang kita di Amerika manapun, di WhatsApp, baca telepon. Zaman itu tak ada apa, telepon, tak ada apa, tak ada. Pemberitahuan daripada Allah. Ah, mari kita sembahyang gaib. Sembahyang gaib untuk dia di Madinah. Karena Raja Habsyah, raja yang berjasa menampung sahabat Nabi kita yang hijrah ke negeri Habsyah. Nabi kita ingat jasa dia. Jadi Nabi kita pun sembahyang gaib. Terus. Dan setelah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkhabarkan ia bahwa Al-Aswad Al-Ansi Al-Kazzab akan dibunuh oleh orang pada malam dibunuh akan dia, padahal ia di negeri Yaman yang bernama Sana'an, dan mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nama orang membunuh akan dia. Itu kehebatan mereka, bahwa Al-Aswad Al-Ansi malam ini terbunuh dan yang membunuh dia anu. Aswad Al-Ansi ini dia mengaku jadi Nabi, mencabar Nabi kita Muhammad SAW. Ada pengikut dia, dan dia pun ada Quran dia, Quran buat-buat dia. Kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijjil, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Qur'annya Aswad macam mana? Dia mula sama. Alam tara kaifa, alam tara kaifa al-fil. Kamu tahukah itu al-fil? Al-fil gajah. Wa ma adraka mal fil, macam nak serupa-serupa tapi jauh tak sama. Huwa hayawanun tawil, bunyi-bunyi macam il semua tu. Walahu arba'atu arjul, kan kasfim makul arjul. Yang dia tak ada nilai ilmiah sama sekali. Kamu tahukah gajah? Gajah tu apa dia? Gajah tu binatang besar. Badan dia besar, kaki dia empat. Tu ya. Semua orang tahu, budak-budak pun tahu. Quran kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak tahukah cerita bagaimana Allah membinasakan tentara bergajah yang cuba nak menghancurkan nilai sejarah. Seterusnya. Dia cerita, kamu tahu apa gajah? Gajah tahu apa dia gajah? Gajah itu binatang yang besar, kaki dia empat. Ada apa istimewa? Tak ada apa. Daripada dia nak mencabar Nabi kita Muhammad SAW. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah itu bahasa lama, bahasa baru sebagian. Bukan setengah itu, setengah lagi dah. Setengah itu sebagian. Terus. Yaitu datang kepada yang unta, padahal mengadukan ia akan halnya. Unta mengadu hal kepada Rasul. Apa dia mengadu? Dan adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi. Maksudnya unta ini mengadu apa? Ya Rasulullah, saya ni tuan saya tak bagi makan ke saya yang baik-baik. Makan saya dia tak jaga. Saya pun dibeban bawa barang yang berat-berat. Jadi, mana tuan unta di mana? Kita cari. Kamu bagi makanlah dia. Dan nak beban dia bagi yang menasabah. Jangan siapa pun sampai nak roboh. Allah kesian pada orang bagi makan. Termasuk bila orang berjalan di musim rumput hijau, kan baru hujan lah. Pak kemarau, baru hujan, rumput pun hijau. Dia kena kerap berhenti. Pasal onta lembu di jalan mata dia tu. Tu rumput hijau tu, rumput muda tu aku tengah nak makan. Bila banyak kali dah keling tepi tu, pergi dia berhenti lah. Makan lah dulu. Macam kita lah. Singgah lah minum di restoran dulu kan. Lah musim orang jual durian. Ya kan? Singgah lah makan durian dulu. Ya kan? Ni jangan derba lalu saja lalu tu tak singgah-singgah. Sekarang musim durian. Musang king buat ada ni, buat ada. Singgah lah saya. Kesian. Tapi durian yang ulang kereta lah busuk dari satu kereta. Macam tu lah. Onta macam tu. Dia kata, tuan saya ni tak jaga saya. Nampak rumput hijau-hijau, dia tak mau pergi saya makan. Ya, patut singgah lah. Dia hertik saya. Beban saya pula buat. Dia mengadu hal kepada Rasul. Sehingga Nabi kita cakap dengan tuan dia. Kamu jangan buat macam tu. Buat macam ni, buat macam ni. Terus. Dan setelah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu adalah dia memanggil akan dua pohon kain. Maka datang kedua-duanya itu kepadanya, padahal kedua-duanya berhimpun di hadapan Nabi SAW. Kemudian menurut Nabi SAW akan kedua-duanya itu bercerai. Maka pergi kedua-duanya itu, padahal dia bercerai-cerai kedua-duanya itu. Sudah kemarin juga kita sebutkan mukjizat daripada pohon kayu yang Nabi kita panggil. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu adalah seorang Yahudi telah meracun akan Nabi SAW. Maka memakai Nabi SAW akan suatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabatnya. Maka mati sahabatnya pada ketika itu jua, dan sejahtera Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Kenapa? Daging kambing tu cakap, ya Rasulullah, saya ini ada racun, jangan Tuhan makan. Tapi kita kunyah lah. Tinggal nak guk, teguk lah. Kalau kena yang tu, ialah kena racun lah. Daging tu cakap, ya, engkau kunyah saja aku, jangan makan. Kerana aku ni ada racun. Daging kambing dalam mulut cakap. Luar biasa. Itu namanya mu'jizat. Sampai kan diusut di apa kita apa dibuat kajian apa dibuat apa postmortem lah kajian. Perempuan Yahudi itu cakap, memang saya sengaja nak bagi racun kat Tuhan, bukan kata secara kebetulan enggak apa kata, saya sengaja meracunkan Tuhan supaya kalau Tuhan orang yang pendusta bukan Nabi akan mampus lah, mati. Tapi kalau Tuhan benar-benar Rasulullah, pasti Tuhan akan selamat. Jadi dia kata, kalau kamu nih Nabi yang palsu, memang mati. Mati kamu. Tapi kamu Nabi yang betul, jadi kamu tahu ada Rasul dan kamu selamat. Itu mu'jizat Rasulullah. Jangan cuba-cuba kita nak makan racun, jangan. Tapi ada orang nyuruh ubat. Baunya di Kuala Lumpur. Dia minum apa tu? Yang racun tu? Racun rumput tu lah. Dia minum, guk minum. Lepas tu, dia minum pula ubat hadir kempen tu. Minum. Sedap apa? Yang ubat dia ni, boleh apa namanya, menawarkan racun. Mesti orang tak berhadir juga tu. Ubat yang cuma nak kurang apa, mati dengan dia sekali di pekan. Saya tahu jual ubat dia macam-macam lah kan. Dia betul pada mohon pada. Orang semua percaya. Kiri dia. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu berkata bagi Nabi SAW itu, tangan kambing yang telah masak yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun. Dengan katanya, ya Rasulullah, jangan kau makan akan aku, kerana ada di dalam aku ini racun. Yang tadi kan, mukjizat. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengkhabarkan akan Sayyidina Latina Fatimah bahwa adalah dia yang dahulu mendapatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Sayyidina Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu mati daripada segala kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita meninggal dunia, Nabi kita berbisik dengan Siti Fatimah dua kali. Nabi kita bisik, Siti Fatimah menangis. Bisik pula, Siti Fatimah ketawa, senyum. Jadi, itu rahasia antara Nabi dengan Siti Fatimah. Tak ada siapa wanitanya sampai Nabi kita meninggal dunia dan sudah lama. Baru ada Siti Aisyah bertanya, aku hari itu tengok engkau dibisikkan sesuatu oleh Rasulullah sebelum dia meninggal. Pertama, bila dibisik engkau menangis. Yang kedua, bila dibisik engkau ketawa. Pasal apa? Siti Fatimah kata, bisik yang pertama itu Nabi kita beritahu saya ini memang akan meninggal dunia tak lama dah. Hanya tinggal beberapa minit lah macam itulah, saya akan berangkat. Siti Fatimah sedih lah, menangis. Ayah dia, ya kan? Meninggal. Bisik yang kedua apa? Kita bisik pada Siti Fatimah, engkau orang yang pertama sekali mengikuti aku. Artinya tak lama lepas aku mati, engkau aku akan mati. Kita sama-sama lah di alam barzakh. Tu senyum balik Siti apa? Pertama kata berpisah lepas saya. Nabi kita mati dulu. Yang keduanya, Nabi kita kata, engkau keluargaku yang pertama sekali mengikuti aku. Kita jumpa di alam yang disenyum. Artinya akan jumpa balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Dan setelah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Maka ketika itu terbit daripadanya air susu. Dan adalah yang demikian itu sebab Islamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini kerja di Mekah membelah kambing. Jadi pada suatu hari Nabi kita jumpa Abdullah bin Mas'ud di tempat dia belah kambing. Nabi kita kata, wahai budak, saya nak minum susu kambing. Ada tak? Dia kata, ada tapi saya tak berani puak. Siapa? Itu hak tuan saya. Saya cuma diberi tugas untuk jaga kambing. Susu dia bukan hak saya. Mana saya berani bagi ke tuan? Dia tak Islam lagi waktu itu Abdullah bin Mas'ud. Wahai dia kata, budak ni. Cerdik, no? Bersama Abu Bakar kan. Kata, budak ni bagus. Cuba kita ajak dia masuk Islam. Tapi sebelum itu kita kena tunjuk sesuatu yang luar biasa. Ada tak kambing yang sudah tak bersusu lagi? Dia kering dah susu. Bos ini. Tadi kan Nabi kita nak minum. Kata Abdul Rahman, tak boleh lah tuan saya. Ini kambing yang memang tak ada, ada susu dia kering. Ada? Bumai. Nabi kata susu. Tu dia penuh. Penuh bukan? Susu. Bukan Nabi kita mencuri orang. Kambingnya memang tak ada susunya. Oh, ini. Abdullah bin Mas'ud tengok. Ini orang sakti. Ini orang yang apa? Orang pandai. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Tujuan Nabi kita mempengaruhi kepada siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Supaya dia tengok kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia pun masuk Islam. Terus. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya dengan anak panah pada ketika ia perang sabil. Itu namanya katada. Waktu perang mata dia kena panah, sweet, tercabut mata ni letak atas pipi. Kena panah sini macam terkorek lah mata tu, adalah betali sikit lagi jatuh mata atas pipi. Nabi kita ambil mata buh balik, pusuh-pusuh balik, elok pula sebelah sini pula. Tak ada pakai doktor, tak ada pakai alat, tak ada pakai apa. Nabi kita pusut-pusut-pusut tangan. mukjizat. Kalau kira ialah susah kan, berubat dalam telaga ni, ya, ambil mata, letak balik, pegang-pegang, ha, keliau. Cantik mata yang ni pada mahal sebelah ni. Kalau kena dua-dua pun sama cantik pula. Ha. Dia nak kalau kena dua-dua cantik, mata aku dua-dua, dia kata. Tapi sebelah saja kena. Masya Allah. Itu sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Itu mu'jizat. Terus. Maka mengambil Nabi SAW akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia ke dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik padahal terbit daripada mata yang tiada kena panah itu. Yang sebelah yang rosak tadi elok lagi pada sebelah yang terus. Dan setengah daripada mujizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika mata pada ketika perang Khaybar, maka mengudahi oleh Nabi SAW akan mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu pada maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka menyuruh Nabi SAW akan dia memegang akan panci-panci pada ketika perang Sabil. Ini masa perang Khaybar, besok akan terjadi peperangan. Nabi kita bersabda, besok ni saya nak bagi bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Aku nak bagi pada dia besok. Pegang bendera. Orang zaman dulu berperang tu andalan kepada bendera. Bila bendera tegak, itu menang. Bila bendera rebah, mana? Habis. Jadi musuh ni dia akan beri perhatian kepada siapa yang pegang bendera. Macam Bosa bin Umair, dia pegang bendera dengan tangan kanan. Dia cantah tangan kanan, pegang tangan kiri. Cantah, pegang dengan kaki. Sampai bulat macam timun dia. Masih pegang lagi bendera. Itu Bosa bin Umair. Nabi kita kata, besok ni aku nak bagi ni, besok nak perang. Nak bagi bendera besok kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Bermakna orang tu apa? Hebat lah. Tapi kita kata orang tu mencintai Allah dan Allah cinta akan dia. Semua sahabat, mudahan aku dapat besok. Umar berkata, aku tak pernah nak jadi ketua kecuali malam tu. Ya. Mudahan saya dilantik jadi pegang bendera. Pasal apa? Siapa yang pegang bendera confirm yang kata dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Ha. Jadi pagi besok lepas yang subuh semua ada belakang. Umar kata sengaja aku duduk tak jauh pada Rasulullah. Tunjuk-tunjuk diri kalau ada dah cari hanglah, senanglah. Sengaja aku duduk tak nak jauh supaya kalau dia cari aku, aku ada doa-doa. Ya kan? Nabi kita lah bersembahyang doa pati para sahabat. Umar kata, aku bagi tinggi badan sikit. Bagi dia nampak kan, bagi tinggi badan sikit. Badan yang rendah, bagi tinggi sikit. Bagi dia nampak. Nabi kita masih tengok. Ya kan? Mana Ali? Ali bin Abi Thalib. Umar cepat jawab, dia sakit mata ya Rasulullah. Mulai kemarin lagi sakit mata. Mana bila sakit mata tu tak layak lah dah pegang apa namanya bendera. Kalau sakit lutut boleh kira lagi. Ini mata memang perlu dalam peperangan. Nabi kata, pi panggil dia mana? Pulau. Sahabat ni pun rasa berat-berat lah dah panggil dia. Karena takut Nabi kita merubah apa pilihan. Entahlah, macam tu. Cari-cari Sayyidina Ali, elok-elok Sayyidina Ali pula. Dia sakit mata. Kau boleh nak buka. Patutkan keuzuran tu, angkau lah Umar, macam tu lah. Umar kata, lagi aku tunjuk diri aku. Pasal Sayyidina Ali sakit mata. Dia kata, mari Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Clear, tak ada masalah apa-apa. Oh. Ali lah pegang bendera. Dengan tangan selesai. Itu mukjizat. sembuh-sembuh-sembuh. Bukan sembuh, pura-pura sembuh. Sembuh. Kalau orang sihir, kadang-kadang dia pura-pura. Masuk pura-pura itu mata saja silap pandang. Padahal tak betul pun. Ini sungguh-sungguh sehat. Di sini ada orang dah makan rokok daun. Yang daun nipah ke dah? Yang dekat tembakau ke dah? Dan orang kampung-kampung ada dah? Ada kan? Dalam majlis ini tak ada Allah ke dah? Ini cerita sihir. Orang kampung-kampung ini pandai sihir. Pengantin duduk sandi. Jadi antara rombongan pengantin laki-laki dengan rombongan masing-masing perempuan ini masing-masing ada tukang sihir. Jadi pertama itu lah yang daun rokok atau dipula-pula-pula-pula, pshuk, jadi macam yang terbuat. Saya tak pandai buat lah. Nanti kan saya pandai pula. Rokok daun tu jadi lipat-lipat-lipat-lipat, pshuk, dia tiup. Dia adalah jampi, dia panggil hantu apa tu, dia tak tahu. Ini tubuhan yang besar. Tubuhan yang kalau dia gigit, oh pengsan lah kita. Jadi tubuhan ni di mana gigit muka pengantin laki-laki. Allah. Dia pemelawak ni. Jadi kan dia duduk sanding dengan pengantin perempuan. Yang tubuhan ni mari belah sini. Pengantin laki-laki dia kesinilah. Amboi orang kata tak sabar-sabar. Malam nantilah. Nah, ni saja buat lawak lah. Kata amboi tak sabar-sabar. Pengajian laki-laki ni. Pasal tebuan lagi nak ketik dia pun. Makin dekat lah dengan isteri dia. Macam-macam. Ya, macam malu lah dia. Itu disihir dia. Sihir lawak-lawak namanya. Ha. Sihir tapi melawak-lawak. Daripada kulit pokok air daripada daun tu. Dia adalah jambi dia, mentera dia, dia buat apa tu. Jadi tu buat nak ketik. Bila nak ketik, tak macam mana? Kena pergi sini lah kan? Pergi sini. Macam nak cium lah perempuan dia. Kata sabarlah, malam nanti lah. Amboi tak sabar. Pengantin perempuan tu ada tukang sihir juga. Dia guna rokok daun tu juga, dia pusing-pusing-pusing, jadi lipan bara, bosak panjang. Nak ketik kaki pengantin perempuan, dia main belah ni. Pengantin perempuan pun tiwak, lipan bara, bosak, tapi belah ni pula. Amboi sama dua-dua orang kata. Tadi yang laki dia macam tak sama-sama, perempuan dia pula pergi sebelah sini pula. Nak peluk pengantin laki-laki. Pasal dia tengok apa, ada lipan bara. Lipan bara tu bukan dia lipan bara, daun rokok tu lah. Tapi dia sihir. Tujuan dia nak bagi orang yang tengok ni gelak-gelak ketawa semula. Kata pengantin ni lucu dua-dua, lelaki pun macam tu, perempuan pun macam lah. Jadi lawak-lawak sajalah macam tu. Tu sihir lawak-lawak. Tak sihir betulan lah dia, bagi sakit hati orang. Bagi orang sakit, bagi orang itu, itu. Kita hak lawak pun tak mau, hak sungguh pun tak mau. Baca doa, Allahumma anta rabbi. Kan doa pemelihara diri, insyaAllah. Tak tembus. Baik. Kembali kita. Kalau macam tu tak selesai kita. Tapi nak bagi selesai ni. Sekarang je buat apa ni. Nak khatam sebelum zuhur. Boleh kan? Ha? Boleh lah? Boleh. Kalau boleh kita rehat 15 minit. Masa ada nak mungkin nak pergi diri, buang ambil air. Ha? Saya lah yang nak pergi. Nah, sekejap. Ha. Kita rehat 15 minit. Lepas tu kita akan baca sampai bang zuhur. InsyaAllah selesai kita. 15 minit. Wallahualam. Nak wudu-wudu saya siap. Saya suka minum. Itu.